بارك فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال ابن المنذر في تفسيره حدثنا يعلى بن أبي عبيد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال ما سوى المكتوبة فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب وليست للناس نوافل إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها. Dikatakan oleh Ibnu Munzir dalam tafsirnya, dikhabarkan kepada kami oleh Ya'ya bin Abi Ubaid, sampaikan kepada kami oleh Al-Hajjaj dari Ibnu Jurayj, dari Abdullah bin Kathir, dari Mujahid. Berkata Imam Mujahid, "Ma siwal maktubati fahuwa nafilah." Tidak ada selain maktubah kecuali nafilah. Min ajli annahu la ya'malu fi kafaratid dunub. Min ajli annahu la ya'malu fi kafaratid dunub. Dari sisi bahwa dia tidak beramal dalam masalah mengampuni dosa. Walaysat lin-nasi nawafil, dan tidak ada atas manusia ini nawafil, innama hiya linnabi sallallahu alaihi wasallam khaffah. Maksudnya nafilah itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan mengangkat derajat beliau. Dan nawafil untuk umat selain Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, wan nasu jami'an ya'maluna ma siwal maktubati lidunubihim fi kafaratiha. Baik. Adapun nafilah-nafilah walaupun namanya nafilah, tapi dia beramal. Nafilah ini beramal untuk menjadi kafara atas dosa-dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam. Barakallahu fikum. Bukan tambahan, tapi penghapus. Barakallahu fikum. Beda untuk Nabi SAW, itu adalah nafilah untuk menambah tinggi derajat kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nafilah yang beliau lakukan. Adapun untuk umat beliau, nafilah yang dilakukan untuk kafarah. Qala haddatsana Muhammad bin Nasr, qala haddatsana Abdullah, qala haddatsana Amr bin Sa'id wa Qabisah an Sufyan an Abi Utsman an Al-Hasan fi qawlihi ta'ala wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pembahasan tentang masalah salat malam itu apakah wajib untuk Rasulullah atau sunnah, itu jadi pembahasan kita. Sudah kita lewati bahwa walaupun kata-kata nafilah itu nafilah, tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, sesuatu untuk mengangkat derajat beliau. Barakallahu fikum, nafilah sebagai tambahan. Wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Qala la takunu nafilatul laili illa linnabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berkata Al-Hasan Al-Basri, tidak ada nafilah malam hari kecuali untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafilah tambahan untuk diangkat derajatnya. Wa dzakara an Ad-Dhahhak qala nafilatul linnabi sallallahu alaihi wasallam khaffah. Nafilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus. Wa dzakara Sulaim bin Hayyan qala haddatsana Abu Ghalib qala haddatsana Abu Umamah qala idza wudi'at at-tuhur at-tuhura mawadi'ahu. Baik. Ana Abu Umamah tayyib qala haddatsana Abu Umamah idza wudi'at at-tuhura idza wada'tu at-tuhura afwan. Idza wada'tu at-tuhura mawadi'ahu qumtu maghfuran laka. Baik, fain kuntu ai wadata, kelihatannya baru wadata. Baik. Idza wada'ta at-tahura mawadi'ahu qumta maghfuran laka. Fa in kunta tusalli kanat laka fadilatan wa ajra. Qala rajulun ya Aba Umama, ara'aita in qama yusalli takun lahu nafila? Qala innama an-nafilatu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kayfa yakunu lahu nafila wa huwa yas'a fi ad-dunubi wal khataya? Takun lahu fadilatan wa ajra. Fadilatan wa ajra. Baik. Dari Abu Umamah, beliau mengatakan idza wada'ta at-tahura mawadi'ahu, kalau engkau meletakkan tahur di tempatnya, baik, kunta maghfuran lak. Engkau dalam kondisi berdiri diampuni Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Karena dalam hadis, siapa yang berwudu taharah dan menyeka wajahnya dengan air, maka akan keluar dosa-dosanya bersama dengan tetesan-tetesan air. Demikian juga ketika dia mencuci tangannya, maka keluar dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangannya bersama dengan tetesan, sampai tetesan terakhir yang menetes dari tangannya. Dan seterusnya. Jadi orang yang berwudu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau engkau tegak melakukan salat, kanat laka fadilah wa ajra, maka untuk engkau keutamaan dan pahala. Faqala rajul ya Aba Umama, araita in qama yusalli takun lahu nafilah? Wahai Aba Umama, bagaimana pendapatmu kalau seorang tegak melakukan salat, apakah itu dikatakan nafilah? Qala la, bukan. Baik, innaman nafilatu linnabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tambahan itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dosanya sudah terampuni. Jadi apa yang dilakukan itu adalah nafilah semua. Barakallahu fikum, itu maksudnya. Fa kayfa yaqulu lahu nafilah wa huwa yas'a fi ad-dunubi wa khataya? Seseorang ini bagaimana bisa dikatakan untuknya tambahan sementara dia senantiasa, barakallahu fikum, melakukan dosa, yas'a, berusaha untuk melakukan dosa dan kesalahan. Jadi nafilah yang dikatakan dia nafilah itu sebenarnya untuk penghapus dosa, barakallahu fikum, bukan untuk tambahan bagi dia. Fadilatan wa ajra. Qultu, aku katakan, yakni Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Wal maqsudu anna an-nafilah fi ayat fil ayah lam yurad biha ma yajuzu fi'luhu wa tarkuhu." Maksud nafilah dalam ayat ini, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, nafilah di dalam ayat ini lam yurid biha ma yajuzu fi'luhu wa tarku. Bukan perkara yang boleh ditinggalkan atau boleh dilakukan. Bukan itu maksudnya. Kal mustahab wal mandub, bukan. Seperti kata-kata mustahab atau mandub. Tapi nafilah yang diayat itu bukan pembahasan mustahab atau mandub. Wa innamal muradu biha ziyadatu fid darajat. Akan tetapi yang dimaksud nafilah di ayat itu adalah tambahan ketinggian derajat. Wa hadha qadrun mushtarakun bainal fard wal mustahab. Ini adalah qadrun mushtarak, ini perkara yang dimasukkan oleh dua keadaan ini, al-fard wal mustahab. Karena perkara yang wajib bisa mengangkat derajat, demikian juga yang mustahab bisa mengangkat derajat. Barakallahu fikum. Fala yakunu qawluhu nafilatan lak nafiyan lima dalla alaihi al-amr min al-wujub. Fala yakunu qawluhu nafilatan lak, maka tidaklah bisa dikatakan bahwa kata-kata nafilah dalam ayat itu nafiyan lima dalla alaihi al-amru min al-wujub, menafikan apa-apa yang ditunjukkan oleh perintah tentang wajibnya. Wa sayati mazidu bayani liha bayanin lihadihi al-mas'alah insyaallah ta'ala inda dzikri khafaif Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan ada barakallahu fikum tambahan pembahasan nanti insyaallah tentang masalah ini di masalah pengkhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelihatannya mengarah ke sana bahwa itu adalah wajib atau khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, walam yakun sallallahu alaihi wasallam yada'u qiyamal laili hadaran wala safara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail dalam keadaan hadir mukim dan juga tidak dalam keadaan safar. Beliau senantiasa melakukan qiyamul lail. Barakallahu fikum. Dalam kondisi mukim atau safar. Wa kana idza gharabahu nawmun aw raja' aw waja'un shalla min hari 12 rakaah. Kalau beliau terkalahkan oleh kantuk yang amat sangat atau sakit yang beliau derita di malam hari sehingga luput dari beliau melakukan salat malam, shalla minan nahari 12 rakaah. Beliau melakukan salat di siang hari 12 rakaat sebagai ganti tapi yang luput pada beliau 11 rakaat. Fasami'tu Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi hadha dalilun ala anna al-witra la yuqbali fawati mahallihi fahuwa katahiyatil masjid wa salatul kusub wal istisqa'i wa nahwiha. Dan al-maqsud bihi annahu yakunu akhir salatil layli witra. Berkata Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi hadha dalilun ala anna al-witra la yuqba li fawati mahallihi. Dalil menunjukkan bahwa salat witir tidak boleh diqada. Paham barakallahu. Salat witir tidak boleh diqada karena sudah hilang waktunya. Baik, li fawati mahallihi tempatnya bahwa ka tahiyatil masjid. Sama seperti tahiyatul masjid. Wa salatul kusuf, demikian juga salat gerhana. Baik, wal istisqa wa nahwi hadan yang lainnya. Lianna al-maqsuda bihi ay yakuna akhir salatil lail witra. Karena tujuan dari pelaksanaan salat witir itu adalah dia adalah akhir salat yang dilakukan oleh seorang di malam hari. Jadi tidak bisa qada karena di situ waktunya. Kama annal maghriba akhir salatin nahar. Bagaimana salat maghrib adalah akhir salat siang. Dan witir adalah akhir salat malam. Fa idza inqadha al-lailu wa sulliyati as-subh lam yaqa al-witru mawqi'ahu. Kalau sudah dilakukan fa idza inqadha al-lail sudah selesai malam barakallahu fikum, malam sudah berlalu dan salat subuh sudah ditunaikan, maka tidak akan lagi ada salat witir. Barakallahu fikum. Hala makna kalamihi lam yaqal witru mawqi'ahu, sudah tidak lagi salat, bukan lagi tempatnya seandainya dia mau melakukannya. Hala makna kalamihi, ini makna ucapannya. Makna ucapan siapa? Syekh Islam Taimiyah. Waqad rawa Abu Daud wa Ibnu Majah min hadis Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nama 'anil witri aw nasiyahu falyusallihi idza asbaha aw za'a aw dzakara. Walakin li hadzal hadithi iddatu ilal. Disebutkan barakallahu fikum oleh Abu Dawud, Daud dan Ibnu Majah dari hadis Abi Sa'id al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama 'anil witri, siapa yang tertidur dari salat witirnya atau lupa dia, maka hendaknya dia melakukan salat witir kalau dia sudah berada di pagi hari atau dia mengingatnya. Lakin atau walakin li hadzal hadithi iddatu ilal, akan tetapi hadis ini ada beberapa illahnya, ada beberapa kelemahannya. Illah itu sebenarnya sakit, penyakit, dan orang kalau sakit lemah. Paham barakallahu fikum. Makanya dikatakan kalau hadis itu ma'lul, berpenyakit, maksudnya hadis itu lemah, ada sisi kelemahannya. Barakallahu fikum. Saya biasa kalau dikatakan hadis ma'lul, biasanya kelemahannya sangat samar. Beda kalau dikatakan hadal hadithu da'ifun, jelas. Barakallahu fikum. Jelas kelemahannya. InsyaAllah kalau kita belajar mustalah akan nampak dari mana sisi perbedaan hadis ma'lul dan hadis da'if. Baik. Hadis ma'lul boleh jadi di antara orang-orang menganggap hadisnya hasan. Tapi orang-orang yang memiliki kejelian dan memiliki pengetahuan yang luas dalam masalah rijal hadis, taib, masalah jarwat ta'dil, barakallahu fikum, dan yang lainnya dalam ilmu ini, dia mengatakan ini hadis lemah. Allah al-Musta'an. طيب. Walakin di hadis hadis iddatu ilal, ada beberapa kelemahannya. Ahaduha annahu min riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam wa huwa dhaif. Min riwayati termasuk diriwayatkan atau perawinya adalah seorang yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dia orangnya lemah. Yang kedua, anna sahihatihi annahu mursal lahu an abihi annabi sallallahu alaihi wasallam qala tirmidzi hadza afah yani al mursal. Baik. Anna sahihatihi annahu mursal, Bukhari sebenarnya mursal. Barakallahu alaikum. الثالث الذي قال ابن ماجه حكى عن محمد بن يحيى بعد أن روى حديث أبي سعيد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. ابن ماجه menghikayatkan dari Muhammad bin Yahya setelah meriwayatkan hadis Abi Sa'id as-sahih anna Nabi SAW, yang benar bahwa Nabi SAW mengatakan awtiru qabla antusbihu, berwitirlah kalian sebelum kalian berada di waktu subuh. Qala fa hadzal hadithu dalilun ala anna hadits Abdurrahman wahin. Ini menunjukkan, dalil ini menunjukkan atau kondisi ini menunjukkan bahwa hadits Abdurrahman wahin, lemah. Baik. Wa kana qiyamu sallallahu alaihi wasallam bil laili 11 raka'ah atau 13 raka'ah. Dan jumlah bilangan salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang 11 raka'ah, terkadang pula 13 raka'ah. Kama qala Ibnu Abbas wa Aisyah. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, demikian juga Aisyah. Fa innahu sabata 'anhuma hadza, karena telah sabit dari keduanya tentang jumlah raka'ah salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza fa fi sahihaini anha ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'ah. Dalam sahihaini bahwa Rasulullah, bahwa Aisyah radhiyallahu taala mengatakan ma kana Rasulullah yazidu fi Ramadan, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah di dalam Ramadan wala ghairihi, dan di luar Ramadan ala 11 raka'ah, lebih dari 11 raka'at. Jadi salat malamnya Rasulullah apakah di Ramadan atau di luar Ramadan sama saja, jumlahnya 11 raka'at. Wa fi sahihaini anha aidha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 raka'ah yutiru min dhalika bi khamsin la yajlisu fi shay'in illa fi akhirihinna. Juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 raka'ah, beliau melakukan salat 13 rakaat. Tayyutiru min dalika bi khamsin, beliau melakukan salat witir 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhirihinna, beliau tidak duduk di 5 rakaat ini kecuali di rakaat terakhir tasyahud. Barakallahu fikum dan salam. Baik. Ini barakallahu fikum yang jarang dilakukan oleh orang. Baik. Witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang berapa? Terkadang 1, terkadang 1, terkadang 3, terkadang 5, terkadang 7. Tapi terkadang 9. Bisa ditengok tulisan Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam masalah ini. Baik. Sifat salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. وصحيح أن عشاء الأول والركعتان فوق الإحدى عشرة هما ركعتا الفجر. وصحيح أن عشاء الأول, dan yang benar dari عشاء yang pertama, yakni 11 rakaat. والركعتان فوق الإحدى عشرة, ada pun dua rakaat yang melebihi 11 rakaat ini, هما ركعتا الفجر, sebenarnya dua rakaat salat fajar. Jadi ذلك مبينا عنها في هذا الحديث بعينه. Ini diterangkan dalam hadis ini sendiri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 13 rak'atan bi rak'atay al-fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 13 rakaat ditambah 2 rakaat fajar. Barakallahu fikum. Yusalli 13 rak'atan bi rak'atan, di antaranya apa kita artikan begini, Bahwa Rasulullah SAW sholat malam 13 rakaat. Tapi rakaatain bersama dengan 13 itu, atau di dalam 13 itu ada 2 rakaat sholat sunnah fajar. Dikarah muslim di sahih. Barakallahu fikum. Jadi artinya Rasulullah SAW tetap melakukan sholat 11 rakaat sholat malam. وقال البخاري في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة. Dikatakan Imam Al-Bukhari di hadis hadis dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW yusalli bil laili 13 rakaat, melakukan salat 13 rakaat. Summa yusalli idza sami'a an-nidaa bil fajri rak'atayn khafif rafaqatayn khafifatayn. Bahwa Rasulullah SAW melakukan salat malam 13 rakaat. Kemudian idza shalla summa yusalli idza sami'a an-nidaa bil fajri rakaataini khatibataini. Kemudian beliau melakukan, setelah mendengarkan azan subuh, beliau melakukan 2 rakaat yang ringan. Wa fi sahihaini an al-Qasim bin Muhammad qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha qala taqul kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-laili 'ashrata rakaat wa yutir bi sajdatin wa yarka'u rakaataini al-fajr wa dhalika 13 rakaah fa hadha mufassirun mubayyinun. Dalam Sahihain Al-Qasim bin Muhammad mengatakan, aku mendengar Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-laili 10 rakaat. Bahwa salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah 10 rakaat. Yutri bi sajdatin. Beliau melakukan witir, menutup 10 itu dengan 1 rakaat. Jadi 11 rakaat. Wa yarka'u rak'atayn fajr, dan beliau melakukan 2 rakaat setelah dikumandangkan azan fajar. Azan fajar wadarika 13 rakaat, yang semuanya adalah 13 rakaat. Ada mufassir mubayyin, ialah sebagai mufassir, penjelas dan pemberi keterangan. Wa amma Ibnu Abbas faqad ikhtalafa alaihi fa fi sahihain an Abi Hamzah an Abi Jamrah. Dalam sahihain dari Abi Jamrah anhu kana salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat yani bil lail. Lakin qad jaa'a an hadha mufassaran anha bi rak'atayn fajri. Dari Abi Jamrah mengatakan bahwa salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat di malam hari. Lakin akan tetapi qad jaa'a anhu hadha mufassaran anha bi rak'atayn fajri. Akan tetapi dari riwayat yang lain lebih diperjelas bahwa 13 ini di antaranya 2 rakaat salat fajar. Salat sunnah fajar. Qala Syafi'i sa'altu Abdullah bin Abbas. Awan qala Syabi. Qala Syabi sa'altu Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil laili. Aku tanya Ibn Abbas dan Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Faqala 13 rak'ah minha 8 wa yutr bi 3 wa rak'atayn qabla salat al-fajr. Kata keduanya mengatakan 13 rakaat. Baik, 13 rakaat. Baik, 13 rakaat. Bagaimana 13 rakaat itu? Minha samanin, di antaranya adalah 8. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 8. Baik. Minha saman wa yutir bi salas, dan beliau melakukan witir 3 rakaat. Jadi sudah berapa? 11. Barakallahu fikum. Wa rak'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. Ini 2 rakaat sunnah qabliyah. Barakallahu fikum. Jadi semuanya tetap berapa? 13 dengan sunnah qabliyah al-fajr ini. Wa fi sahihaini an Quraib anhu fi qissati mabitihi 'inda halatihi Maimunah bint al-Harith. Dalam sahihaini dari Quraib anhu an Ibn Abbas. Baik. Ah. 'Inda halatihi Maimunah fi qissati mabitihi, ketika bermalam Ibn Abbas di rumahnya Rasulullah SAW, karena bibinya di sana Maimunah bintul Haris, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla 13 rakaat. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam 13 rakaat, tsumma nama hatta nafakha. Kemudian beliau tertidur sampai mendengkur. Falamma tabayyana lahul fajr shalla rak'ataini khafifataini. Maka begitu jelas oleh beliau fajar, beliau pun melakukan salat 2 rakaat yang ringan. Wa bila fa shalla rak'ataini tsumma rak'ataini tsumma rak'ataini tsumma rak'ataini tsumma rak'ataini tsumma rak'ataini tsumma awtara tsumma taja'a hatta ja'a al-madin taqama wa shalla rak'ataini khafifataini. Dari yang lain, dari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Quraisy afwan nanti wa bila fa shalla rak'ataini, beliau melakukan salat rak'ataini tsumma rak'ataini tsumma rak'ataini tsumma rak'ataini tsumma rak'ataini tsumma rak'ataini 12. Taib, summa awtara, kemudian beliau melakukan witir, jadi 13. Summa tajah hatta ja'al mu'adzin, kemudian beliau pun berbaring-baring sampai datang mu'adzin. Faqama fa shalla rak'ataini khafifataini, dan beliau pun bangkit untuk melakukan salat 2 rakaat ringan. Summa kharaja yusalli subha, kemudian pun beliau keluar untuk melakukan salat subuh. Faqad hasala al-ittifaqu ala 11 rakaat. Baik. Ini sudah menjadi kesepakatan bahwa beliau melakukan salat 11 rakaat. Waktu lima rakaatain akhiratain, yang jadi permasalahan 2 rakaat terakhir ini, hal huma rakaatal fajr au huma ghairuhuma. 2 rakaat ini barakallahu fikum, yang jadi perselisihan barakallahu fikum, setelah witir, apakah itu 2 rakaat sebelum fajar atau memang 2 rakaat yang lain? Faidan dhafa dhalika ila adadi raka'atil fardi wassunani arratibati allati kana yuhafidhu alaiha jaa majmu'u wirdihi arratib billayli wal nahar 40 raka'ah. Faidan dhafa dhalika ila adadi raka'atil fard wassunan, kalau digabung indhafa, ditambahkan atau ditambahkan ini 2 raka'at ini ila adadi raka'atil fardi, bersama dengan jumlah rakaat salat wajib dan salat-salat sunnah ratibah allati kana yuhafidhu alaiha, yang beliau senantiasa menjaganya, jaa majmu'u wirdihi ar-ratib bil-laili wan nahari 40 rakaat, terkumpul semuanya beliau melakukan berapa? 40 rakaat antara salat wajib dan salat-salat rawatib. Kana yuhafidhu alaiha daiman 17 farda. Baik, beliau senantiasa menjaga berapa? 17 farda, 17 rakaat yang wajib. Hah? Agak dah? 17 fardan. Baik. Berapa? Duhur. Berapa yang bilang tadi? 17, 17. Anda bilang 12. Berapa 17? 17. Jadi berapa? Duhur 4. Baik, duhur 4, asar 4, sudah berapa? 8. Tambah maghrib 3, 11. Tambah isya 4. Berapa? 15, tambah subuh 2 rakaat. Jadi 17. 17 rakaat untuk salat wajibnya. Baik, 17 fardha. Wa 10 raka'atin aw 12 sunnatan ratibah. Baik. Dan 10 rakaat atau 12 rakaat untuk salat sunnah ratibah, rawatibnya. Wa 11 aw 13 raka'ah qiyamun bil-lail. Dan 11 atau 13 rakaat yang beliau lakukan di malam hari. Wal maju'u 40 rakaat, dan kesimpulannya semuanya adalah 40 rakaat. Wa ma zada 'ala dzalika fa'aridun ghairu ratib, dan adapun yang lebih dari ini barakallahu fikum, baik, fa'arid terkadang beliau melakukannya, bukan senantiasa dan terus-menerus beliau melakukannya. Ka salatil fathi 8 rakaatin, seperti apa? Salat kemenangan. Beliau kalau menang dalam peperangan, beliau melakukan sholat berapa? 8 rakaat. Sholatul Fath namanya. Sholat kemenangan. sebagai wujud syukur beliau alaihissalatu wassalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat an-nusrah, pertolongan dan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Rasul bisa memenangkan peperangan. Wassalatul duha demikian juga. Wassalatul duha, salat duha tidak selamanya dan tidak setiap hari beliau melakukannya. Idza qadima min safarin, ketika beliau datang dari safar. Barakallahu fikum, beliau kalau pulang dari perjalanan safar di malam hari atau di sore hari, beliau tidak mau masuk ke kampung. Barakallahu fikum, beliau bermalam di luar kampung sehingga nanti besok pagi baru beliau masuk di waktu duha. Barakallahu fikum, beliau hanya memerintahkan ada orang yang masuk ke kota Madinah memberitahukan bahwa besok insyaallah Rasulullah SAW akan tiba. Barakallahu fikum, pemberitahuan agar supaya perempuan bersih-bersih, rapi-rapi, barakallahu fikum, sebelum suaminya datang. Dan beliau datang di pagi hari, dan beliau langsung masuk ke masjid melakukan sholat, barakallahu fikum, inilah yang biasa disebut dengan apa? Sholat duha inda qudumihi minas safar. Waktu duha dia langsung ke masjid melakukan apa? Melakukan sholat dan menerima tamu-tamu yang akan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, barakallahu fikum. Ini jarang, barakallahu fikum. Tayyib, wa salatu duha idza qadima min safar wa salatuhu 'inda man yazuruhu wa tahiyatul masjid. Tayyib, wa salatuhu 'inda man yazuruhu, dan salat beliau di rumah orang yang beliau ziarahi. Barakallahu fikum. Beliau kalau menziarahi sahabat-sahabatnya, beliau terkadang melakukan sholat di tempat itu. Barakallahu fikum. Termasuk hadisnya Anas radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk hadisnya orang yang buta, barakallahu fikum, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di rumahnya dan menjadikan tempat sholatnya itu sebagai tempat sholat yang senantiasa beliau lakukan sholat padanya. Wa tahiyatul masjid wa nahwi dzalika, dan tahiyatul masjid dan yang lainnya. Fa yam bagi lil abdi ay wadib ala hadzal wirdi daiman ila al mamat. Maka hendaknya bagi seorang hamba ay wadibah, terus muwalalah, continue ala hadzal wird, dengan ibadah ini 40 rakaat sehari semalam. Barakallahu fikum. Yang lainnya ini maksudnya tidak pernah kurang dari 40 rakaat daiman sampai meninggal dunia. Fama asra'al ijabatu wa'ajalu fathi albab liman yaqra'uhu kulla yawmin wa lailatin 40 marrah wallahu musta'an. Fama asra'al ijabah, betapa cepatnya doa dikabulkan, wa'ajalu fathil babi, dan betapa cepatnya dibukakan pintu, liman yaqra'uhu, bagi siapa yang mengetuknya dalam sehari semalam 40 kali sekali ketukan. Nah, betapa cepatnya, barakallahu fikum, doanya dikabulkan dan betapa cepatnya pintu dibukakan untuknya ketika dia selama satu hari satu malam itu 40 kali mengetuk pintu. Barakallahu fikum. Wallahu alam musta'an. Baik. Kalau ini ukurannya, kita termasuk pamalas. Barakallahu fikum. Pamalas. Baik. Pamalas. Ya, butuh semangat, barakallahu fikum. Butuh kekuatan. Butuh tambahan iman. Baik. Ya, terkadang kita sholatnya saja terkadang sendirian, jamaah pun terlambat, sunnahnya pun ditinggalkan, klop sudah. Barakallahu sementara kita mintanya paling banyak. Barakallahu fikum. La haula illa billah. Pasun di siaki salatihi sallallahu alaihi wasallam bil-laili wa witrihi wa dhikri salati awwalil lail. Pasal tentang bentuk salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari dan witirnya dan salat beliau ketika di awal malam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a qat fa dakhala alayya illa shalla arba' rak'atin aw sitta rak'atin thumma ya'wi ila firashi. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya'a qat fa dakhala alayya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Isya terus langsung masuk menemui aku, kecuali sebelumnya beliau melakukan salat 4 rakaat atau 6 rakaat baru masuk ke rumah. Sumayyah ila tirasi, kemudian beliau mendatangi kasurnya. Barakallahu fiik. Kalau memang berat untuk kita melakukan di akhir malam langsung 11 rakaat misalnya, maka silakan melakukan beberapa rakaat sebelum tidur, kemudian dilanjutkan apa? Di akhir malam. Barakallahu fiikum. Di akhir malam. وقال ابن عباس لما بات عنده صلى العشاء ثم جاء ثم صلى ثم نام ذكرهما أبو داود وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك ثم يذكر الله تعالى وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استيقاظه ثم يتطهر ثم يصلي ركعتين خفيفتين كما في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. Berkata Ibn Abbas, lamma bata indahu, ketika Rasulullah, ketika Ibn Abbas bermalam di rumah Rasulullah, bahwa Rasulullah melakukan salat Isya. Summa ja'a summa shalla, kemudian beliau datang dan melakukan salat, kemudian tidur. Dzakarahuma Abu Daud. Disebutkan ini oleh Abu Daud. Wa kana idza istaqala bada bisiwak, dan kalau beliau bangun dari tidur malamnya, beliau melakukan pertama kali siwak. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, waqad taqaddama dzikru ma kana yaquluhu 'inda istiqadhihi. Sesudah kita lewati pembahasan apa yang beliau ucapkan ketika beliau bangun dari tidur malam. Tsumma yatatahharu, kemudian beliau bersuci wudu. Tsumma yusalli rak'ataini khafifataini, kemudian beliau melakukan salat 2 rakaat ringan sebagai pembuka. Barakallahu fikum. Pembuka salat kama fi sahih Muslim an Aisyah qalat kana Rasulullah idza qama min al-lail ibtataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Barakallahu fikum. Dia membukanya dengan 2 rakaat yang ringan. Ini biasa dilakukan kalau bangun. Baik. Kalau di malam hari, barakallahu fikum, di awal malam, beliau tidak melakukan ini. Beliau melakukan 2 rakaat ringan ini sebagai pembuka, barakallahu fikum, untuk salatnya. Biasanya setelah 2 rakaat ini bacaannya panjang-panjang. Wa amara bidzalika fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala idza qama ahadukum min al-laili falyaftatih salatahu bi rak'atain khafifatain. Ini syaratnya. 2 rakaat yang ringan ini dilakukan ketika orang bangun dari tidurnya, bukan di awal malam. Paham? Tapi dia melakukan 2 rakaat ringan ini di pembukaan salat malamnya ketika dia bangun dari tidur. Kata Rasulullah SAW, kalau salah seorang di antara kalian bangun malam, maka silakan dia membuka solatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Rawah Muslim. Wa kana yaqumu taratan idza intasafa al-lail aw qablahu bi qalilin aw ba'dahu bi qalilin. Dan beliau terkadang melakukan solat malam idza intasafa al-lail, kalau pas malam sudah pertengahan. Aw qablahu bi qalilin, atau sebelumnya sedikit atau setelahnya sedikit. Warubama kana yaqumu idza sami'a as-sarikha wa huwa ad-diq. Dan beliau terkadang bangun kalau beliau mendengar as-sarikh, yakni as-sarikh yang berteriak. Yang maksud yang berteriak di sini adalah ad-diq, yakni ayam jantan yang berkokok, bukan orang yang mabuk bakuku. Sama-sama bakuku. Barakallahu fikum. Baik. Satunya ayam, barakallahu fikum, satunya apa? Pamabuk. Jadi malam-malam dia bakuku. Ayam juga bakuku. Ya, beda, barakallahu fikum. biasanya di pertengahan malam. Perhatikan, ayam itu berkokok biasanya pas di tengah malam dan menjelang fajar. Ayam berkokok di waktu-waktu itu. Baik. Ayam ini bagus dipelihara untuk membangunkan malam. Membangunkan malam. Ada kisah barakallahu fikum orang saleh. Orang saleh, dia punya seekor ayam yang biasa membangunkan dia malam, salat malam, dan juga memiliki seekor himar yang biasa pakai untuk mencari rezeki. Di malam pertama ayamnya dicuri. Dia hanya bisa mengatakan alhamdulillah, khairan insyaallah, khairan insyaallah. Kemudian di malam keduanya, keledainya dicuri lagi. Dia hanya mengatakan khairan insya Allah. Tapi orang-orang di sekitarnya, khairan insya Allah. Orang suami ulang khairan insya Allah. Tapi orang soleh hanya mengatakan khairan insya Allah. Hari ketiga perampok datang. Rumah yang kedengaran ada kokokan ayam dan ringkikan keledai itu yang dimasuki. Kecuali rumahnya ini orang soleh. Itu namanya khairan insya Allah. Yang dicuri cuma barang ini dua, tidak lebih dari itu. Yang lainnya habis. Syahirnya di sini kegunaan dan kemanfaatan nih ayam kalau dipelihara untuk kita apa? Kita jadikan sebagai yang membangunkan kita untuk diadu. Innamal a'malu binniyat. Kembali. Innamal a'malu binniyat. Jadi sama-sama pelihara ayam, tapi satu untuk diadu, atau satu dia pelihara untuk dia jual ke orang yang tukang ngadu, ya sama saja. Ta'awun al-ismu wal-udwan. Dia mengatakan, oh kita nyabah judi, kita nyabah si bakalai ayam, nyanda. Jadi itu cuma pelihara. Mardoromnya datang di, ya sama. Jadi ta'awun al-ismi wal-udwan. Kita yang memfasilitasi. Barakallahu fikum. Agar. Dan mereka berani untuk membeli mahal. Karena dia lihat, oh ini jago ini ayam ini, boleh. Bentuknya, posturnya, warna bulunya, apanya, sisiknya dia, macam-macam. Dia lihat, oh gagah ini ayam. Tapi 3 juta aja. Dipastikan bahwa itu bakal diadu. Tidak ada orang mau beli ayam 300 mau potong. Barakallahu fikum, tidak ada. Tapi paling kuat Batawar itu yang suka mau potong ayam. Tapi 100 juga potong kuat. Tapi sambar lagi. Jadi memelihara ayam untuk membangunkan kita. Tapi bagus barakallahu fikum. Karena dikatakan bahwa dia melihat malaikat. Dan kita diperintahkan untuk meminta keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ketika kita mendengar kokokan ayam. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau keutamaan. Wa kana yaqumu taratan idza tasaffal lail. Terkadang beliau di tengah malam kurang sedikit, lebih sedikit. Warubama kana yakum idza sania fariha wa huwa dik. Beliau bangun ketika beliau mendengar suara kokokan ayam. Wa huwa innama yafihu fi nisfi tsani. Dan ayam ini dia biasanya berkokok di pertengahan kedua. Wa kana yaqta'u wirdahu taratan wa yasilhu taratan. Beliau wird maksudnya di sini adalah salat. Beliau terkadang memutuskan salatnya. Dan terkadang beliau menggabungnya satu kali. dan yang paling banyaknya. Maksudnya dipotong di sini, salat dulu, baru tidur, kemudian bangun, lanjutkan. Namanya memotong. Paham? Terkadang beliau melanjutkan satu kaligus. Terkadang beliau lakukan satu kaligus. Dan ini yang paling banyaknya. Wal akthar. Wa yaktahu kama qala Ibn Abbas fi hadis Maimunah. Di hadis mabitih indahu sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang beliau memutuskannya dan sesuai dengan hadis Ibn Abbas dalam hadis bermalamnya Ibn Abbas di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istayqadha fatasawwaqa wa tawadda wa huwa yaqul inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di khalqis samawat, dalam penciptaan langit dan bumi dan ikhtilaf bersilih gantinya siang dan malam, la ayatin li ulil albab adalah merupakan ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki sari pikiran. Fakaha ulail ayat hatta khatamas surah. Ini inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka wa qina 'adhaban nar. Sampai selesai, barakallahu fikum. Fakaha ulail ayat hatta khatamas surah. Yani sampai selesai surah Ali Imran. Tsumma qama fa shalla rak'ataini afala fihim al-qiyama war ruku' was sujud. Kemudian beliau melakukan salat 2 rakaat, memperpanjang berdirinya, rukunya dan sujudnya. Tsumma sarafa fa nama hatta nafakha. Kemudian beliau berhenti dan tidur sampai mendengkur ngorok keluar suaranya. Tsumma fa'ala dzalika 3 marrat, kemudian beliau melakukan itu 3 kali. Bi 6 rakaatin dengan 6 rakaat. Kullu dzalika yastaqu wa tawadda wa yaqra'u haula ila ayat. Barakallahu fikum. Dua rakaat. Dipotong-potong. Beliau mengantarai semuanya dengan siwak, wudu dan membaca ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar. Tsumma awtara bi salasin, kemudian beliau melakukan witir dengan 3 rakaat. Fa adzana al muadzin, kemudian muadzin mengumandangkan adzan, fa kharaja ila salati wa huwa yaqul Allahumma ij'al fi qalbi nura. Keluar beliau dari rumah beliau sambil mengatakan Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di kalbuku cahaya. Wa bi lisani nura, dan di lisanku cahaya. Wa ij'al fi sam'i nura, jadikan dalam pendengaranku cahaya. Wa ij'al fi basari nura, jadikan pada pandanganku cahaya. Wa ij'al min khalfi nura, jadikan di belakangku cahaya. Wa min amami nura, dan di depanku cahaya. Wa ij'al min fawqi nura, jadikan di atas cahaya. Wa min tahti nura, dan dari bawahku cahaya. Allahumma atini nura, ya Allah berikanlah aku cahaya. Rahu Muslim. Walam yadhkur Ibn Abbas ibtitahahu birakaatain khafifatain kama dzakarathu Aisyah. Tidak disebutkan oleh Ibn Abbas pembukaan salat beliau 2 rakaat yang ringan ini yang disebutkan oleh Aisyah. Fa imma annahu kana yaf'alu hadza taratan, mungkin dilakukan ini terkadang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat ringan ini. Wa hadza taratan, terkadang juga tidak. Wa imma an takuna Aisyah hafizat ma lam yahfaz Ibn Abbas. Atau boleh jadi apa yang diketahui oleh Aisyah tidak diketahui oleh Ibn Abbas. Ini 2 kemungkinan. Pertama, memang terkadang dilakukan, terkadang juga tidak. Sehingga terkadang tidak dihitung. Barakallahu fikum. Yang kedua, memang ini yang dilakukan Rasulullah yang diketahui oleh Aisyah yang tidak diketahui oleh Ibn Abbas. Wa huwal abhar limulamazatiha lahu. Dalilah yang nampak, karena ini yang paling banyak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah di malam hari. Wa limura'atiha dzalika, karena beliau Aisyah memperhatikan ini. Walikauniha a'lamul khalqi biqiyamihi billail. Dan beliau Aisyah adalah orang yang paling tahu tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibn Abbas inna ma syahadahu lailatal mabiti inda khalatihi. Adapun Ibn Abbas cuma satu malam dia bermalam di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di situ ada bibinya. Baik, yakni Maimunah. Wa idza ikhtalafa Ibn Abbas wa Aisyah fi syai'in min amri qiyamihi bil laili fal qawlu ma qalat Aisyah. Kalau berselisih Ibn Abbas dengan Aisyah pada urusan salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dipegang adalah ucapannya Aisyah radhiyallahu taala anha, karena dia yang paling paham tentang salat-salat yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Said. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Alhamdulillah.